Kedu biru ojo disikat, nek disikat eman bludrune. Bojo lemu ojo dipegat, nek dipegat eman nglumbruke. Kenek gawe anget-angetan, titik-titik lompok enol nek wis saket dol dol. Didol terus sing golek dengklek. Jajakono kelawan sing jero, supaya ngerti ontong lan aru. Mulane wong urip kudu nguti kaweruh kanggo makmurno anak lan putune. Mula sing penting ayo sing temen, mula nek bisa temen nang pikiran. Gawe kanti ati sing seneng, uga ngenehi keluarga nek bisa tentram. Penuh nek kuat ngelakoni jujur, ojo lali ngucap nomu je nek wong sabar mono mesti sabar, akhire uripe bakal pi dewe. Ojo seneng ngebut, ayo diatur awak. Perlu ne supaya tetep terjamin kesehatan, rekep akhir ojo kene. Ojo mek ngumbar angkara murkane, isine nuruti sing salah, ojo digawe akibate ngenai awake dhewe. Arek nyentrik jaman saiki sing ditiru hipis luar negeri. esotik rambute dawa dodone dicocok digambar lo aku pian tau ngingu rambut gondrong kepingin grentek nganggo kawat diobong kepingin kripo keturutan gayaku sombong bareng kaujanan mule kaya wayang wong wong sing tuwa yo gak gelem ketinggalan wong rambuté putih katik semiran saben sore gawene keluyuran gudho arek wedok sampe numplek nobrak tak ngelironi ya kon ayo lagu-lagu lah gawe iki yo les kadung tepak yo bondo swara yo kena ge bayar arisan yo ngene iki anak loro bojo siji direwangi bengok-bengok yo cukup iki lek gak tak rewangi nyanyi berat iki tali ae